Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan majlis ini yang penuh dengan rahmat, dan menjadikan kita yang berkumpul di majlis ini adalah orang-orang yang ia ridhoi. Kepada Ustaz kita Abu Yahya Badr Salam, kita persilahkan. Falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayul ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, sungguh sangat benar yang diucapkan al-ustadzun al-fadil Ustaz Maududi Abdullah, bahwa kita sangat butuh kepada nasihat, dan agama ini memang nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama ini nasihat. Qulna liman, kami berkata untuk siapa wahai Rasulullah? Qalillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Rasulullah bersabda untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Untayan nasihat dari Syekh Ibrahim yang sangat kita butuhkan, terutama kita yang hidup di akhir zaman yang penuh dengan berbagai macam perselisihan dan fitnah. Adapun yang pertama beliau sampaikan, beliau berkata, inna minal usul al-muqarrah fid din, anna al-muslim ma'niyun bi islahi nafsih wa sa'yihi fi tahqiqi najatiha wal ibti'adi an asbabi halakiha qabla istighalihi bi ghairihi minan nas. Seorang muslim hendaklah lebih memperhatikan islah, perbaikan terhadap dirinya, berusaha ia menyelamatkan dirinya dari api neraka, berusaha ia menjauhi sebab-sebab kebinasaannya sebelum ia menyibukkan memperhatikan orang lain. Sebelum ia menyibukkan orang lain, maka sibukkanlah diri Islam, sendiri. Kalau Islam saudaraku siman sakidah masih di 756 AM Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilas salihat wa tawasabil haqqi wa tawasabil sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi, kata Allah, kecuali mereka yang mempunyai empat sifat, kecuali orang yang beriman dan beramal salih, tawasabil haqqi dan tawasabil sabr. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasanya orang yang tidak merugi adalah mereka yang memenuhi empat syarat ini. Mereka yang beriman dan beramal saleh, mereka yang saling berwasiat tentang kebenaran dan berwasiat tentang kesabaran. Maka setiap kita berpikir sebelum kita memikirkan orang lain, apakah ini sudah ada pada diri kita ataukah belum? Seringkali kita ya akhan Islam ketika mendengarkan nasihat dari seorang ustaz, sering kali ketika kita mendengarkan nasihat itu, kita tujukan kepada orang fulan dan fulan. Sering kita berkata, wah nasihat Ustaz fulan ini cocok buat si fulan. Wah ini cocok buat si anu. Wah ini cocok buat si anu. Kenapa kita tidak berkata, adakah ini pada diri saya? Sebelum kita berpikir kepada orang lain, kita berpikir apakah nasihat ini ada pada diri saya atau tidak. Jangan sampai kita termasuk firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 44. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun? Apakah kalian menyuruh manusia kepada kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri, sementara kalian membaca Al-Kitab yaitu Al-Qur'an? Apakah kalian tidak berakal? Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Seringkali terkadang ilmu itu masih berada di dada kita, belum terlaksana dalam praktik kehidupan kita. Maka ya akhal Islam, setiap kita, setiap muslim berusaha untuk senantiasa introspeksi diri. Apakah ilmu-ilmu itu sudah kita betul-betul laksanakan dan aplikasikan dalam kehidupan kita? Berapa tahun kita menuntut ilmu? 5 tahun? 7 tahun? Apakah ilmu itu sudah menimbulkan rasa takut pada hati kita? Apakah ilmu itu bisa sudah menimbulkan ketawaduan di hati kita? Ataukah ilmu itu hanyalah menjadikan kita merasa ujub? Kita merasa diri kita hebat, lebih senior daripada yang lainnya. Ingat ya akhal Islam, azani Allah wa iyakum. Kita menuntut ilmu untuk memperbaiki diri kita, bukan hanya sebatas untuk memperbaiki masyarakat. Kita menuntut ilmu untuk kita amalkan dan untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Allah Ta'ala mengingatkan, alam ya'ni lilladina amanu antu wa ma nazala minal haqti wala yakunu kalladina utul kitaba min qablu fatafala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa kathirum minhum fasiqun. Belumkah saatnya untuk orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk dengan zikir kepada Allah, dan janganlah mereka seperti orang-orang ahli kitab sebelum mereka. Panjang berlalu waktu kepada mereka, rupanya panjangnya waktu itu malah membuat hati mereka keras, dan kebanyakan mereka itu menjadi fasik. Coba kita berpikir ya akhi, panjangnya waktu menuntut ilmu, apakah menambah kerasnya hati kita, ataukah menambah rasa khusyuk dan ketakutan kita kepada Allah? Coba dah seperti kita berusaha untuk berpikir kepada hati kita. Wallah, dahulu para sahabat diberikan oleh Allah kemuliaan karena keselamatan hati lisan mereka. Al-Hasan al-Basri berkata, ma fuddila ashabu Rasulillah, tidaklah para sahabat Rasulullah diberikan keutamaan oleh Allah bikasratil a'mal, bukanlah mereka diberikan keutamaan oleh Allah dengan banyaknya amalan saleh, akan tetapi bisalamati qulubihim wa lisanihim, akan tetapi dengan keselamatan hati dan lisan mereka. Na'amullah ya akhal Islam, karena para sahabat lebih sibuk memperbaiki diri daripada memikirkan orang lain. Kita terkadang lebih sibuk memikirkan orang lain daripada diri kita sendiri. Kesalahan di mata saudara kita atau pada saudara kita sekecil apapun terlihat oleh mata kita, tapi kesalahan yang ada pada diri kita, kita tidak bisa melihatnya. Cukuplah orang seperti ini ya akhwal Islam, musibah yang menimpa dia. Orang yang bisa mengetahui kesalahan orang lain tapi tidak bisa mengetahui kesalahan dirinya, ucapkan perkataan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena itu musibah yang menimpa dia. Maka bahagia seorang hamba yang lebih memperhatikan hatinya dan dirinya sebelum ia memperhatikan orang lain. Bahagialah seseorang yang senantiasa berintrospeksi di diri dan bisa melihat kesalahan dirinya sebelum ia mau menyibukkan dengan memperhatikan kesalahan orang lain. Bahkan ya akhal Islam, penyakit yang terkadang di masyarakat kita, bahkan pada diri kita, kita seringkali lupa kepada kesalahan kita. Kita seringkali lupa kepada dosa-dosa kita. Kita seringkali lupa kepada kekurangan-kekurangan kita. Tapi kita ketika melihat kekurangan pada ustadz kita, kekurangan pada teman kita, kekurangan pada saudara kita, seakan itu menjadi besar di hati kita. La haula wala quwata illa billah. Ini nasihat yang sangat bermanfaat buat kita. Perhatikan diri kita, karena yang akan menyelamatkan kita adalah amalan kita, bukan amalan orang lain. Kita akan ditanya oleh Allah tentang diri kita, bukan tentang orang lain. Akhul Islam, azani Allah wa iyakum. Kemudian kita akan menuju nasihat yang kedua. Ustaz Maududi yang akan membahasnya. Setelah kita dengarkan nasihat yang pertama, bahwa seorang muslim harus lebih mempedulikan dirinya lebih daripada orang lain, mengamalkan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara. Allah menyuruh kita untuk memulai pembenahan dari diri sendiri. Ini menunjukkan bahwa Allah menyuruh kita untuk berbenah diri sendiri. dan apa ruginya bagi kita yang bisa ke surga walaupun orang di sekitar kita belum bisa kita selamatkan dari neraka. Maka berfikirlah untuk keselamatan diri kita di akhirat lebih awal daripada menyelamatkan orang lain di akhirat. Nasihat kedua daripada beliau, yang bagi an yu'lama anna ahla sunnati bihaq hum ahlul imtithal al-kamil al-islam i'tiqadan wa suluka. Ketahuilah, kata beliau, bahwa sesungguhnya ahlu sunnah yang benar-benar ahlu sunnah, semua kita insyaallah mengklaim dirinya ahlu sunnah. Beliau menasihatkan, kalau memang antum ahlu sunnah yang hak, maka ahlu sunnah yang hak adalah hum ahlu nilimtithal, orang yang selalu mengamalkan, mengaplikasikan Islam secara sempurna. I'tiqadan wa suluka, hal yang berhubungan dengan akidah dan keyakinan, dan hal yang berhubungan dengan akhlak dan perilaku. Jeli beliau, seolah-olah beliau menangkap ahlu sunnah sekarang terlalu sibuk dengan belajar ilmu dan kurang menyibukkan diri dengan akhlak yang mulia. Maka beliau jadikan ini nasihat yang kedua, wahai ahlu sunnah. Ahlu sunnah tidak hanya punya ilmu, tapi ahlu sunnah yang benar-benar ahlu sunnah punya ilmu dan punya amal. Ahlu sunnah tidak hanya orang-orang yang belajar dan belajar, namun mereka orang yang belajar dan hidup dengan akhlakul karimah yang luar biasa. Ini ahlu sunnah yang sebenar-benar ahlu sunnah. Akhlak mereka tidak lari daripada ilmu yang mereka pelajari. Budi pekerti mereka, perilaku mereka tidak lari dari Al-Quran, tidak lari dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah itu orangnya dermawan. Ahlu sunnah orangnya pemaaf. Ahlu sunnah orang yang paling gampang memurahkan, paling gampang memaafkan. Ahlu sunnah itu orang yang tetangganya nyaman bertetangga dengannya, kawan-kawannya. Ahlu sunnah orang yang peduli fakir miskin. Ahlu sunnah orang yang peduli kepada orang-orang yang terikat hutang. Ahlu sunnah orang-orang yang mengerti akan penderitaan saudara-saudaranya. Saksinya, ahlu sunnah adalah orang yang sangat bisa dipercaya. Beliau seolah-olah ingin mengatakan, wahai ahlu sunnah, jangan antum kira sibuknya antum menuntut ilmu tanpa diamalkan, tanpa terimplementasi dalam akhlak dan perilaku, itu menunjukkan bahwa antum sudah ahlu sunnah yang sebenar-benar ahlu sunnah. Jangan. Aplikasikan. Nabi SAW datang dengan ilmu dan amal. Nabi SAW datang dengan bab-bab ilmiah dan bab-bab akhlakul karimah. Apabila antum melihat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam biografi sejarah beliau yang cemerlang mendahulukan tauhid dan akhlak. Coba perhatikan sejarah Rasul kita yang mulia. Baca kembali lembaran sejarah. Dakwah dimulai Nabi Muhammad SAW dengan tauhid dan akhlak. Sebelum syariat sholat turun, sebelum syariat puasa turun, sebelum syariat jihad turun, sebelum syariat sholat Jumat turun, sebelum syariat lainnya turun, dan sebelum dikhamar diharamkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Nabi itu berdakwah dan sahabatnya dengan tauhid dan akhlak. Tauhid dan akhlak. Tauhid dan akhlak. Dan tidak sedikit orang-orang yang sangat menang. Ketika Nabi Muhammad menaklukkan kota Mekah, bukanlah ketika Nabi Muhammad berhasil mengalahkan dan mematahkan Quraisy, tapi justru ketika beliau memaafkan. Orang tertarik. Dan umat Islam, umat Mekah, penduduk Mekah berbondong-bondong masuk Islam karena melihat akhlak Rasul yang luar biasa. Belasan tahun, 13 tahun di Mekah, dicaci, dimaki, dihina, ingin dibunuh, dikeroyok, dipukuli, ditaruh kotoran unta di atas kepala beliau ketika sholat. Ditaruh plasenta dari unta yang baru saja melahirkan anaknya, diambil plasentanya, ditaruh di atas kepala Nabi yang sedang sholat. Ingin dibunuh, dicari-cari untuk dibunuh. Sampai akhirnya beliau hijrah setelah 13 tahun ke Mekah. Itu pun tidak berhenti, Quraisy memerangi. Ingin membunuh Nabi SAW, giliran Nabi Muhammad sukses menguasai Mekah. Bukannya membalas dendam, tapi memaafkan. Idhabu fa'antumu tolaqa, pergilah kemana kalian mau pergi. Semua kalian bebas, tak seorang pun yang akan jadi budak hari ini. Itu yang membuat mereka tergugah. Saatnya bisa membalas dendam, Nabi sedikit pun tidak punya dendam. Hati beliau bersih, hati beliau bening. Yang beliau inginkan adalah hidayatul khalq. Maka perhatikan wahai ahlu sunnah, perhatikan tauhid anda dan akhlak anda sebelum anda memperhatikan ibadah anda sendiri. Dan kita sering dikomplain dalam akhlak. Akan tetapi kita yakin, itu hanya ada oknum-oknum tertentu yang belum pandai membenahi akhlaknya. Dan kita yakin orang yang komplain tidak melihat yang lain yang berakhlak. Ada orang-orang yang berakhlak mulia. Dan ada juga orang-orang yang belum berbenah akhlaknya. Maka kita mengajak yang belum berbenah akhlak, benahi akhlak. Benahi akhlak. Rasulullah SAW memulai dakwah Islam ini dan membuat orang tertarik kepada Islam yang mulia ini dengan tauhid dan akhlak. Setelah itu, baru kemudian syariat Islam sedikit demi sedikit turun. Dengarkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membawakan sesuatu di dalam kitab Aqidah Al-Wasithiyah yang luar biasa. Untuk menjadi bukti bahwa Ahlu Sunnah adalah orang yang benar-benar peduli kepada akhlak. Kata beliau di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, setelah berbicara akidah Ahlu Sunnah, sebelumnya berbicara akidah, akidah bab-bab ilmiah, beliau berkata, ثم هم أهذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجيبه الشريعة. Bersamaan dengan yang tadi yang telah diucapkan di awal tentang akidah-akidah yang harus diyakini oleh Ahlu Sunnah, bersamaan dengan ini, Ahlu Sunnah adalah orang yang selalu amar ma'ruf nahi munkar sesuai yang diperintahkan syariat. Wa yarawna iqamatal haji wal jihad wal jum'ah wal a'yad mal umara abaran kanu aw fujjara. Mereka melihat wajibnya pergi haji, berjihad, mendirikan Jumat, mendirikan Idul Fitri dan Idul Adha bersama para pemimpin. Baik pemimpin itu taat atau tidak taat. Wa yuhafidhuna 'alal jama'at. Ahlu Sunnah selalu menjaga salat berjamaah. Wa yadiduna bin nasiha lil ummah. Agama mereka agama nasihat untuk seluruh umat. Ya'taqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat yakin makna perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin bagi mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling mengokohkan satu sama lainnya. Lihat kita dan saudara kita, saling mengokohkankah atau saling tuding? Wa syabbaka baina asabi'i lahu Nabi, menggenggamkan di antara jari jemarinya seperti ini tasybik, memasukkan jari jemari ke jari jemari yang berikutnya. Wa qawli, mereka juga sangat mempedulikan sabda Nabi SAW, مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ. Permisalan orang mukmin sesama mereka dalam kasih sayang, dalam rahmat, dalam hubungan sesama mereka bagikan satu jasad. Bukan yang satu jasad. إِذَا شْتَكَ مِنْهُ عُدْهُنْ تَدَعَ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّ وَالسَّحَرُ. Kalau ada satu bahagian tubuh yang sakit, yang lainnya ikut demam dan ikut tidak bisa tidur. Penderitaan orang lain penderitaan kita. Adapun tertawa di atas penderitaan orang lain, ini bukan ahlu sunnah. Wa ya'muruna bis sabri indal bala. Mereka menyuruh untuk selalu sabar di atas bencana. Wa syukri indar raha, dan selalu bersyukur di atas seluruh nikmat. Wa ridha bimurril qadha, hendaklah ridha dengan keputusan-keputusan yang merasa terasa pahit. Wa yad'una ila makarimil akhlaq, mereka selalu mengajak kepada akhlakul karimah wa mahasinil a'mal, amalan-amalan yang bagus. Wa ya'taqiduna ma'na qawli sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sangat meyakini Perkataan Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik mukminin imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa yadinuna wa yandruuna ila an tasila man qata'ak. Mereka adalah orang yang selalu mengajak. Dengarkan ma'asyarul muslimin. Dengarkan, ini ahlu sunnah. Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah, ini ahlu sunnah. Apakah kita sudah seperti itu atau tidak? Mari kita saksikan. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Wa yandubuna, mereka selalu mengajak, ila an tasila man qata'ak, agar engkau menjalin silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahminya denganmu. Orang memutuskan, ahlu sunnah menjalin. Wa tu'ti man haramak, memberi orang yang bakhil kepadamu. Kita memberi kepada orang yang memberi kepada kita saja. Orang yang tidak mau memberi kepada kita, enggak mau kita beri. Ahlu sunnah memberi orang yang tidak mau memberi kita. Dia bakhil kepada kita, ahlu sunnah dermawan kepadanya. Kalau orang bakhil kepada kita, ahlu sunnah dermawan, apalagi kepada orang yang tidak bakhil. Dia pasti akan lebih dermawan lagi. Wa ta'fu man amman zalamak, ahlu sunnah memaafkan orang yang menzalimi dirinya. Wa ya'muruna bi birril walidain, mereka selalu memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa ya'muruna wa kadza ya'muruna bi silaturrahim, mereka selalu mengajak manusia untuk menjalin silaturahmi. Wa usnil jiwar, berbuat baik kepada tetangga dalam bertetangga. Wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala, mereka melarang manusia untuk bermegah-megahan dan sombong. Wal baghi wal istitalati 'alal khalq, berbuat aniaya dan merasa tinggi dan merasa angkuh dari makhluk-makhluk Allah. Bihaqqin aw bighairi haqq. Wa ya'muruna bima'alimil akhlaq, mereka selalu mengajak kepada akhlak-akhlak yang tinggi. Wa yanhauna an safasifiha, melarang manusia dengan akhlak untuk melakukan akhlak-akhlak yang tercela. Wa kullu ma yaquluna wa yaf'alunahu min hadza wa ghairi, apapun yang mereka ucapkan dan apapun yang mereka amalkan dari apa yang kita sampaikan ini dan akhlak-akhlak yang lainnya, fa innama hum fihi muttabi'unal kitabi wa sunnah, mereka selalu mengikuti kitab Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tariqatuhum yadinul Islam, dan jalan mereka adalah Islam. Alladzi ba'athallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang dengan Islam itu Allah mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lihat ini. Ini akidah ahlu sunnah. Ini ahlu sunnah. Maafkan orang yang menzalimimu. Berbuat baik kepada orang yang jahat kepadamu. Jalin silaturahmi orang yang memutuskan silaturahminya denganmu. Apa ini? Kalau bukan akhlakul karimah yang luar biasa. Puncak dari akhlakul karimah. Maka ahlu sunnah yang benar-benar ahlu sunnah tidak hanya bicara ilmu, tapi mereka bicara akhlak dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq. Nah. Kemudian nasihat beliau yang ketiga. Beliau berkata, "Inna minal maqasidil azimah allati hasa 'alaiha al-Islam hidayatul khalqi ila hadzal din. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li 'Aliin lamma ba'athahu ila Khaybar, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Akhrajahu Syaikhan. Di antara maksud tujuan yang agung yang dianjurkan oleh Islam, yaitu memberikan hidayah kepada manusia, kepada agama ini. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan." Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui kamu. Khairun lak, itu lebih baik buat kamu, min humurin na'am, daripada unta merah. Subhanallah, di sini Syekh Ibrahim Rahimahullah membuat memberikan kepada kita sebuah wasiat agar kita punya jiwa bagaimana supaya saya bisa memberikan hidayah kepada dia. Seakan beliau mengingatkan keadaan banyak di antara kita yang kalau kita melihat kesalahan orang lain, seakan-akan kesalahan itu menjadi sebuah kesempatan emas untuk memojokkan dia, untuk memvonis dia, untuk menjadikan dia semakin kita ya kita sikapi dengan sikap-sikap yang keras. Seakan kita tak pernah berpikir bagaimana kita memberikan hidayah kepada dia. Apakah seperti itu akhlak para nabi? La wallah. Lihat para nabi ya ahli Islam. Mereka orang-orang yang paling semangat untuk memberikan hidayah kepada manusia. Ini dia Nabi Musa, Nabi Harun. Ketika diperintahkan oleh Allah pergi kepada Fir'aun, apa kata Allah? Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Idhaba ila Fir'aun. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Innahu tagha. Ia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Semoga dia mau ingat atau takut. Bayangkan. Ini kepada Fir'aun. Siapa di antara kita yang tidak kenal kepada Fir'aun? Bagaimana kesesatannya? Yang dia bahkan mengaku bahwa dia Tuhan yang paling tinggi. Di mana dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Tapi lihat bagaimana Allah mendidik Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah mengatakan, pergilah kepada Fir'aun. Ucapkan kalimat-kalimat yang lemah lembut kepada Fir'aun. Kalau kepada Fir'aun kita disuruh berlembat lembut, bagaimana kepada sesama muslim ya akhi? Kemudian Allah mengatakan, la'allahu yatadhakaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Ini yang kita harapkan akhi. Ketika kita melihat teman kita berbuat salah, jatuh kepada kesalahan, yang kita ingat bagaimana teman saya mau kembali kepada kebenaran. Wallah, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengisahkan kepada kita. Kata Rasulullah, dahulu ada seorang nabi yang dipukuli oleh kaumnya sampai berdarah-darah wajahnya. Kemudian nabi ini sambil mengusap wajahnya, dia berkata, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku itu. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui ya Allah. Itulah jiwa para nabi. Yang mereka inginkan bagaimana supaya kaumnya mendapatkan hidayah. Yang mereka inginkan bagaimana orang lain mendapatkan hidayah. Bukan bagaimana memvonis mereka supaya diberikan azab oleh Allah. Lah. Karena itu merupakan sangat bertentangan dengan jiwa kaum muslimin yang kasih sayang kepada manusia ya akhi. Bukankah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mensifati ahlus sunnah a'lamun nasi bil haqqi wa arhamuhum lil khalqi. Ahlus sunnah adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran. Dan ahlus sunnah orang yang paling sayang kepada makhluk dan manusia. Kepada manusia. Akhul Islam azani Allah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaih salatu wassalam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman salah seorang dari kamu, kata Rasulullah, sampai ia suka untuk saudaranya sebagaimana ia suka untuk dirinya dari kebaikan. Kita mendapatkan hidayah, kita suka, alhamdulillah kita suka, maka kita pun harus suka orang lain mendapatkan hidayah. Apabila kita jatuh kepada kesalahan, kita suka, kita tidak suka, kita pun jangan suka orang lain jatuh kepada kesalahan. Ketika kita melihat saudara kita jatuh kepada kesalahan, pernahkah hati kita bersedih? Sayang sekali dia jatuh kepada kesalahan. Saya tidak suka saya jatuh kepada kesalahan. Saya juga tidak suka dia jatuh kepada salah kesalahan. Bagaimana supaya dia selamat daripada kesalahan itu? Bagaimana saya berpikir supaya dia selamat dari kesesatan itu? Wallah, inilah jiwa seorang muslim ya akhi. Inilah jiwa para nabi yang mereka sangat semangat memberikan hidayah kepada manusia. Baca oleh antum firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul dari diri kamu yang begitu merasa susah terhadap apa yang menimpa kamu, yang sangat semangat memberikan hidayah kepada kamu dan kepada kaum mukminin lembut dan kasih sayang. Akhlak yang Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran ini, dalam surat At-Taubah 128 itu. Maka sudahkah kita berakhlak seperti itu ya akhul Islam? Sudahkah kita berusaha semangat menyampaikan hidayah kepada manusia? Ya akhul Islam azani Allah wa iyakum. Maka Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mengingatkan ini, akhi. Karena terkadang kita melihat di lapangan dakwah, terlebih ya akhi ya, kalau kita sedang sayang kepada orang, mungkin sebesar apapun kesalahan kita akan kubur. Tapi kalau kita sedang tidak suka kepada orang, seringkali kesalahan yang kita ketahui pada dirinya, kita bongkar, bahkan kita besar-besarkan. Nah, ketika kita tidak suka kepada orang, lalu kita mendapatkan kesalahan menimpa dirinya, seringkali kita bergembira, ya akhi. Tuh kan, si fulan begitu. Kebetulan dia mendapatkan kesalahan itu. Lalu di mana akhlak dia dengan akhlak para nabi? Di mana akhlak dia dengan sabda Rasulullah SAW yang saya sebutkan tadi hadisnya? Tidak beriman seseorang sampai ia suka untuk saudaranya sebagaimana ia suka untuk dirinya. Antum suka tidak kalau kesalahan antum disorakin orang? Antum suka tidak, dan kita semua suka tidak, kalau kita jatuh kepada kesalahan, kemudian orang pun tertawa dan gembira melihat kita berbuat salah. Bila kita tidak suka itu, kenapa kita masih suka mentertawakan kesalahan orang lain, akhi? Kenapa kita tidak berusaha untuk memperbaikinya? Kenapa kita tidak berakhlak seperti Al-Quran, tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr? Saling berwasiat tentang kebenaran, saling kewasiat tentang kesabaran. Wallahi akhi, manusia tempatnya kesalahan. Kalau Anda menemukan kesalahan pada orang lain, barangkali orang lain akan menemukan kesalahan pada diri kita lebih banyak dari itu. Allahu a'lam. Nasihat keempat yang bagi talabatul ilm, sangat pantas bagi para penuntut ilmu, khususan ad-du'at minhum, terutama bagi para da'i dari mereka, an yufarriqu bainal mudarah wal mudahanah, hendaklah mereka membedakan yang mana yang mudarah, yang mana yang mudahanah. Fal mudarah matlubah, mudarah sesuatu yang diinginkan, syariat yang dianjurkan, sementara mudahanah adalah sesuatu yang diharamkan. Di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 9, Allah melarang nabinya untuk bermudahanah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 9, waddu lau tudhinu fayudhinun, mereka ingin agar engkau bermudahanah dan mereka pun bermudahanah. Apa itu mudahanah dan apa itu mudarah? Mudahanah yataqarrabu at-taqarrub ila an-nas bitarki syai'in min ad-din. Mudahanah adalah engkau mendekatkan dirimu kepada manusia walau itu dengan cara mengorbankan agamamu. Ini mudahanah. Kita ingin dekat dengan manusia, kita ingin dipuji manusia, kita ingin dekat seseorang, walaupun kita harus melanggar konsekuensi-konsekuensi syariat. Kita lakukan pelanggaran-pelanggaran syariat itu dengan tujuan orang bisa dekat dengan kita atau kita bisa dekat dengan orang. Ini mudahanah dan terlarang. Wadulau tudhinu fayudhinun. Mereka orang-orang Quraisy ingin engkau bermudahanah wahai Rasul kepada mereka, dan mereka pun bermudahanah kepada engkau. Orang Quraisy pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, ya Muhammad, bagaimana kalau kita damai-damai aja? Caranya adalah, tahun ini kami beribadah sesuai dengan ibadah yang kamu inginkan. Dan tahun depan giliran kamu beribadah sesuai dengan ibadah yang kami inginkan. Negosiasi. Ingin tahun ini Nabi SAW, mereka ikuti selera Nabi SAW. Namun tahun depan berbalik, Nabi harus mengikuti selera mereka. Ini namanya mudahanah. Ingin dekat kepada kaum, namun tinggalkan konsekuensi-konsekuensi agama kita. Ini terlarang, ini namanya mudahanah. Adapun mudarah, al-mudarah adalah al-linu fil muamalah, berlemah lembut dalam bermuamalah. Min ghairi an yatanazal an syai'in min dinihi, tanpa harus mengorbankan sedikit pun dari agamanya. Ini sama-sama lemah lembut. Babnya sama-sama lemah lembut. Dan kita tahu lemah lembut terpuji dalam agama Islam. Dan kita tahu persis agama kita memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi manusia terlembut di permukaan bumi. Dan merintahkan umat Islam menjadi umat Islam terlembut di permukaan bumi. Umat yang terlembut di permukaan bumi. Namun ingat, lembut itu terbagi dua. Ada yang lembut akan tetapi kita korbankan agama kita. Ini terlarang dan tercela. Dan ada yang lembut tanpa harus mengorbankan agama kita. Dan dua lemah lembut ini berbeda, jangan salah masuk. Jangan menjadi orang yang tidak mampu membedakan yang mana yang mudahanah, yang mana yang mudarah. Imam Ahmad berkata, alangkah butuhnya kita saat ini kepada mudarah. Alangkah butuhnya kita saat ini kepada mudarah. Lihat mudarah. Berlemah lembut kepada manusia, berlemah lembut kepada penguasa. Seperti berlemah lembutnya Imam Ahmad kepada para penguasa. Berlemah lembutnya kita kepada masyarakat. Seperti berlemah lembutnya Nabi, para sahabat, Imam Ahmad dan yang lainnya kepada masyarakat. Subhanallah, Imam Ahmad itu dipukul, dicambuk, diseret. Dan orang-orang berkata, wah Imam, saatnya kita memberontak. Kata Imam, jangan, jangan, jangan. Tukang pukul Imam Ahmad, tukang pukul raja yang memukul Imam Ahmad itu terheran-heran dengan Imam Ahmad. Ia mengatakan, kalau pukulan saya itu saya pukulkan ke onta, saya yakin onta tewas. Tapi kenapa ini orang bisa tahan? Seperti itu penganiayaan. Silakan antum kembali kepada kitab Siyar Ala Nubala. Bercerita tentang bagaimana penganiayaan raja yang penguasa yang didapat oleh Imam Ahmad. Untuk menegakkan akidah beliau, Al-Quran bukanlah makhluk. Tapi tetap beliau mengatakan, jangan memberontak. Memberontak itu tidak boleh. Jangan khuruj alal hukam, itu tidak baik. Dan apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad ini mudarah dan bukan mudahanah. Beliau bertahan di atas prinsipnya. Kalamullah, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah langsung yang didengar oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan seperti yang beliau dengar dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umat membacakan seperti yang beliau dengar dari Malaikat Jibril. Dan umat senantiasa melafazkannya seperti yang mereka dengar dari guru-gurunya. Dan seperti apa yang dibaca oleh umat sekarang, seperti itu yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau hidup. Seperti itu yang terdengar oleh Malaikat Jibril. Seperti itu yang pernah diucapkan Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika didengar oleh Malaikat Jibril. Ini akidah Ahlussunnah. Dan Imam Ahmad tidak mau turun daripada akidah ini. Tidak mau lengser dan menyeleweng daripada akhirnya. Dan beliau bertahan mempertahankannya. Walau kemudian beliau mendapatkan penganiayaan yang dahsyat dari para raja dan para penguasa ketika itu. Akan tetapi beliau selalu menyuruh masyarakat sabar. Sabar. Sabar. Orang sudah menunggu. Imam Ahmad, kaum muslimin sekarang tinggal menunggu keputusan engkau. Engkau katakan kita berontak, mereka berontak. Engkau katakan kita susun kekuatan, kita lawan. Mereka akan datang melawan bersamamu. Kata Imam, jangan. Jangan. Sampai Allah menurunkan pertolongannya. Silakan kembali kepada biografi Imam Ahmad. Lihat bagaimana lemah lembutnya Imam Ahmad kepada para penguasa. Padahal mereka mengajak kepada sesuatu yang kalau Imam Ahmad mengatakan, kalau saya meyakini seperti yang kalian yakini, saya kafir. Kalau saya meyakini seperti yang kalian yakini, saya kafir. Akan tetapi lemah lembut terlalu dijaga oleh Imam Ahmad. Lin fil muamalah. Nabi Muhammad SAW menegur Aisyah. Dalam kondisi yang sangat wajar seorang wanita marah dan benci. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Aisyah. Kata Aisyah, datang sekelompok Yahud kepada Nabi SAW dan berkata, Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum, diplesetkan sedikit. Assalamualaikum. Mampus kamu. Artinya itu. Asam itu kematian. Al-maut. Antara asam dan assalam sedikit aja. Kalau diucapkan di tengah-tengah enggak jelas. Assalamualaikum. Kita tahu orang Yahudi benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan asam itu kedengaran jelas oleh Nabi dan kedengaran jelas oleh Aisyah. Aisyah langsung naik pitam. Sementara Nabi cukup dengan menjawab waalaikum. Nabi cuma menjawab apa? Waalaikum. Akhlak yang mulia. Waalaikum. Tahu orang itu mencela, mencaci. Nabi mengatakan waalaikum. Kalian juga. Aisyah enggak sabar. Nabi dihina. Sementara mereka di Madinah bayar jizyah. Orang hina di bawah kepemimpinan Nabi. Ini Nabi. Di samping Nabi, suami saya. Ya kan? Suami saya. Tapi nabinya lebih berat daripada suaminya. Konsep bahwa ini adalah nabi yang dihina lebih tinggi di hati Aisyah, sehingga Aisyah tidak bisa menahan emosinya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa alaikumussalam wa la'anakumullah wa ghadiba alaikum. Kalian yang mampus, kalian dilaknat, Allah murka kepada kalian. Wanita perasaannya terlalu dalam. Beda sama laki-laki perkasa dalam perasaan. Mendengar itu apa Nabi kita ridho? Enggak ridho Nabi kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak ridho. Kata Nabi kepada Aisyah, mahlan ya Aisyah, Aisyah, berlemah lembutlah wahai Aisyah. Allahu Akbar. Nabi dihina. Beliau pemimpin tertinggi di kota Madinah. Beliau Rasulullah. Pangkat dan jabatan tertinggi di akhirat dan di dunia di tangan beliau. Dihina seperti itu oleh orang yang bayar jizyah. Kalau kita Penjara. Minimal itu. Penjara. Nabi enggak. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu membela Nabi, dan pembelaan kepada Nabi ibadah. Marahnya orang yang marah ketika Nabi dihina adalah ibadah. Yang tidak marah ketika Nabinya dihina, dipertanyakan imannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soal marah kemudian, bagaimana cara mengaplikasikan marah? Ini ahlu sunnah benar dalam cara mengaplikasikan marah. Ada orang yang salah dalam mengaplikasikan marah. Lalu membakar, membunuh, merusak pagar, saling pukul memukul. Yang dipukul juga polisi Islam. Salah dalam mengaplikasikan apa? Marah. Seperti kejadian Aisyah. Salah dalam mengaplikasikan marah, Nabi tidak setuju. Dan Nabi menegur Aisyah dan mengatakan, mahlan ya Aisyah. Lemah lembut wahai Aisyah. Fa inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah itu lemah lembut wahai Aisyah. Allah itu maha lemah lembut. Lihat berapa dosa kita naik ke langit setiap hari dibawa oleh malaikat. Kalau Allah kasar, hancurlah kita. Lihat berapa dosa yang naik terus diangkat oleh malaikat, dosa dan catatan dosa setiap hari manusia. Di sini, di Pekanbaru ini, di Indonesia secara umum, dunia secara umum, berapa dosa setiap hari naik dibawa oleh malaikat ke langit. Yang berdusta, yang mencurangi timbangan, yang berzina, yang mabuk. Setiap hari, tontonan jutaan ton dosa bergerak ke atas langit dibawa oleh para malaikat. Lihat Allah lemah lembut. Allah masih merahmati kita. Allah masih menyayangi kita. Allah itu pengasih dan penyayang, wahai Aisyah. Yuhibbur rif. Allah mencintai orang-orang yang lemah lembut, wahai Aisyah. Aisyah protes kepada Nabi. Kok aku yang disalahkan? Alam tasma' ma yaqul. Kau tidak mendengar wahai Nabi apa yang mereka ucapkan kepadamu? Seolah-olah Aisyah mengatakan, kamu salah dengar wahai Nabi. Tadi mereka bukan mengucapkan assalamualaikum, tapi mereka mengucapkan assalamualaikum. Apa engkau tidak dengar apa yang diucapkan mereka? Nabi membalas, engkau tidak dengar apa yang kuucapkan kepada mereka. Nabi mengucapkan apa? Wa'alaikum, kalian juga. Dan Allah kabulkan perkataan saya, Allah tidak kabulkan perkataan mereka. Subhanallah. Kita nabi juga bukan, raja juga bukan, pemarahnya luar biasa. Pak RT juga bukan. Jangankan raja, RT aja enggak. Tapi emosinya Masya Allah lebih ke Allah, lebih tinggi daripada Gunung Merapi. Begitu meledak, Masya Allah, ledakan lebih dahsyat daripada Gunung Sinabung. Apa ini? Kita katanya ahlu sunnah. Suruh berlemah lembut. Masya Allah muslimin wal muslimat. Alam tasma'i ma'aku. Tidakkah engkau mendengar, wahai Aisyah, apa yang ku ucapkan? Aku mengatakan kepada mereka tadi, wa'alaikum. Allah akan kabulkan doa saya kepada mereka, atas mereka, dan Allah tidak akan kabulkan doa mereka kepada saya. Kalau seperti ini lemah lembut Nabi kita, dan kita mengaku pengikut Nabi, pertanyaannya adalah, mana lemah lembut kita? Di mana kita letakkan bab, al-lin, al-mudarah, di mana kita letakkan? Kata beliau, dan ini perkataan beliau langsung saya dengarkan. Ahlu sunnah penting untuk menyeberangkan orang tua yang sulit untuk menyeberang di jalan. Ahlu sunnah harusnya peduli kepada ketika ada orang tua yang kewalahan nyeberang jalan. Ahlu sunnah harus membimbing orang tua itu untuk nyeberang jalan. Ini ahlu sunnah. Lalu mana kita peduli dengan orang-orang yang seperti ini? Beliau juga berpesan, saya dengar langsung. Beliau berkata, ahlul bid'ah sekarang menarik orang kepada bid'ah mereka dengan akhlakul karimah mereka. Dan ahlus sunnah lebih berhak untuk mengamalkan akhlakul karimah itu supaya semakin banyak orang tertarik kepada sunnah. Adapun ahlul bid'ah dengan lemah lembut mereka, mereka menarik orang kepada bid'ah. Sementara ahlus sunnah dengan lemah lembut mereka, mereka menarik orang kepada sunnah. Maka ahlu sunnah lebih berhak, lebih pantas untuk berlemah lembut, lebih daripada siapa? Daripada ahlu bid'ah. Akhi, ukhti, ketika hadir di masjid ini, atau di masjid manapun kita ada kajian, orang awam, yang kelihatannya, zahirnya orang awam, tidak berjenggot, isbal dan semacamnya, jangan sampai kemudian kita salam orang-orang kawan kita kenal, orang awam ini tidak disalami. Jangan sampai. Karena dengan pola seperti itu, Anda akan membuat mereka benci kepada sunnah. Bukan karena sunnahnya, karena akhlak Anda yang tercela. Dan Anda menjadi orang yang menghalangi orang lain untuk bisa mengenal sunnah lebih dekat dan lebih dekat. Dan dengan itu Anda bertanggung jawab di hadapan Allah. Oleh karena itu, mari kita al-mudarah, berlemah lembut kepada makhluk tanpa mengorbankan agama dan keyakinan kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita dengarkan kita jedah 10 menit lebih kurang dan kita dengarkan beberapa hal yang ingin disampaikan oleh para kawan-kawan kita, ikhwan kita panitia. Kita persilahkan fadhil masykurah.